Bahagia di bulan Ramadan itu sederhana. Cukup dengan belanja, kamu bisa kejar pahala berlipat ganda. Hah? Emang bisa? Gimana caranya? Caranya belanja aja di Lazada. Gak cuma pahala yang berlipat ganda. Di Lazada Ramadan Mega Sale, berlipat promonya juga loh. Ayo buruan nikmati banyak promo melimpah dari Lazada. Ada bonus dadakan potongan 7.000 tiap belanja 60.000, gratis ongkir tanpa minimum pembelian se-Indonesia, serta berbagai promo menarik buat belanja fashion hingga elektronik untuk Lebaran nanti. Semua promo tadi bisa kamu nikmati cuma dari tanggal 4 sampai 8 April 2023. Gak cuma itu, di Lazada kamu bisa belanja sambil berdonasi juga loh. Karena setiap kamu membeli, Lazada bakal memberi paket Lebaran buat mereka yang membutuhkan. Cuma di Lazada, kamu bisa membeli untuk memberi. Nah makanya, yuk buruan, check out belanjaan kamu di Lazada Ramadan Mega Sale. Yuk, membeli untuk